ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah pertemuan ke-55. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala. Di kesempatan yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita masih di dalam bab yang ketiga tentang nawakidut tauhid. Di pasal yang pertama tentang asyirkul akbar. Dan kita memasuki an-naw'ut tsalits, jenis yang ketiga dari macam-macam syirik dalam ibadah atau syirik di dalam uluhiyah. Bagi yang memiliki kitab ini, kita berada di halaman 252. Berkata penulis, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat yang luas untuk beliau. An-naw'u tsalits min anwa'i syirki fil uluhiyah. Jenis yang ketiga di antara syirik dalam permasalahan uluhiyah. Asyirku fil hukmi wa ta'ati, yaitu syirik dalam masalah hukum dan ketaatan. Syirik dalam masalah hukum dan syirik dalam masalah ketaatan. Wa min suwari syirki fi hadzan naw', di antara bentuk kesyirikan di dalam pembahasan kita kali ini, kata beliau, an ya'takida ahadun, seseorang meyakini, anna hukma ghairillahi ta'ala afdalu min hukmillah au misluhu. Di antara bentuk kesyirikan adalah seseorang meyakini bahwa ada hukum selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih baik daripada hukum Allah. Jadi meyakini bahwa ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Atau meyakini ada yang sama kedudukannya dengan hukum Allah. Ini masuk ke dalam kategori syirik dalam masalah ibadah. Karena di antara bentuk ibadah adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk ibadah adalah menjalankan aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Melaksanakan, mewujudkan semua hukum, aturan yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha syirkun akbar mukhrijun minal millah. Ini adalah syirik besar yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Yaitu ketika seseorang meyakini ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah, atau ada yang setingkat atau sama dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia dianggap telah terjatuh ke dalam syirkul akbar? Li'annahu mukadzibun lil-Qur'an. Karena dia telah mendustakan Al-Quran. Dia mendustakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam suratul Ma'idah, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Afahukmal jahiliyati yabgun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari, yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukma. Lalu siapakah yang lebih baik hukumnya, aturannya, syariatnya dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala? Di ayat yang mulia ini Allah membagi hukum menjadi dua. Ada hukum jahiliyah, ada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Semua bentuk hukum yang menyelisihi hukum Allah, yang bertentangan dengan aturan Allah, ketentuan Allah, maka dalam istilah Al-Quran, dia disebut dengan hukum al-jahili. Ya, afahukmul jahiliyah, afahukmal jahiliyah. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa tidak ada yang hukumnya lebih ahsan, lebih baik, lebih sempurna dibandingkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita membaca ayat ini, surah Al-Ma'idah ayat ke-50, lalu ada orang yang berkata bahwa hukum dari barat itu lebih bagus misalnya. Aturan yang datang dari fulan itu lebih sempurna misalnya. Maka dia dianggap telah terjatuh kepada syirkul akbar. Menyekutukan Allah di dalam hukum. Menyekutukan Allah di dalam ketentuan halal dan haram. Dan di waktu yang sama, dia telah mengingkari ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa tidak ada hukum yang lebih baik dibandingkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, para pemirsa niagatifi rahimakumullah, di surat At-Tin ayat yang ke-8, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alaysallahu biahkamil hakimin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah ahkamil hakimin, penentu hukum yang paling baik, yang paling adil, yang paling bijaksana, yang paling sempurna? Wa hadha istifhamu takriri. Ini adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Karena ini adalah pertanyaan yang mengandung makna takrir, penetapan. Jelas, tidak ada hukum yang lebih baik, tidak ada hukum yang lebih sempurna, tidak ada hukum yang lebih cocok untuk mengatur kehidupan manusia, kecuali hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ay anna Allah ta'ala ahkamal hakimin. Allah itu adalah hakim, penentu hukum yang terbaik. Falaisa hukmu ahadi ghairihi ahsanu min hukmihi. Dan tidak ada hukum yang lebih ahsan, yang lebih baik dibandingkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak ada yang setingkat dan yang semisal, yang serupa tingkatannya dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, dilihat dari sisi keadilannya, dilihat dari sisi kesempurnaannya, cakupannya yang begitu luas, mencakup semua permasalahan-permasalahan di dunia. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, bentuk yang kedua kata beliau, an ya'taqida ahadun jawazal hukmi bi ghairi ma anzalallah. Seseorang dia muslim, dia meyakini bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dia berkata, tidak masalah tidak menjalankan hukum Allah. Tidak dosa tidak menjalankan hukum Allah. Gak wajib kok menjalankan hukum Allah. Atau ucapan-ucapan yang semakna dengannya. Fahadha syirkun akbar. Ini pun dikategorikan syirik yang besar. Li'annahu i'taqada khilafa ma dallat alaihi nususul qat'iyah minal kitabi was sunnah. Karena dia telah menyelisihi apa yang ditunjukkan atau dijelaskan oleh nas-nas yang qat'i, nas-nas yang pasti, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Jadi kalau kita kumpulkan baik Quran ataupun Sunnah, kita akan mendapatkan nusus, yaitu nas-nas yang banyak, yang qat'iyah, yang memberikan penunjukan yang pasti tanpa ada keraguan, ya, bahwasanya kita wajib menjalankan, membumikan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khilafa ma dalla alaihi al-ijma'ul qat'iyyu minal muslimina min tahrimil hukmi bighairi ma anzalallah. Dan keyakinan bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah adalah menyelisihi apa yang telah ditunjukkan oleh ijma' yang qat'i, yang pasti. Dan kaum muslimin, para ulama mereka telah bersepakat tentang tahrimul hukmi bighairi ma anzalallah. Tentang haramnya berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tidak ada perdebatan di kalangan para ulama. Sebagaimana mereka sepakat tentang wajibnya sholat lima waktu, wajibnya membayar zakat bagi yang telah memenuhi syarat-syaratnya, wajibnya berpuasa di bulan suci Ramadan. Begitupun para ulama tidak pernah berdebat, tidak pernah berbeda pendapat tentang wajibnya kita menjalankan aturan-aturan atau hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada yang datang lalu berkata, la ba'sa antahkuma bighairi ma anzalallah. Tidak masalah engkau berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia telah apa namanya menyelisihi apa yang ditunjukkan oleh nas-nas Al-Qur'an dan Al-Hadis, sebagaimana dia telah menyelisihi apa yang diijma'kan, yang disepakati oleh para ulama kaum muslimin tentang haramnya berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu surah yang kedua. Gambar yang kedua. Yang ketiga, an yada'a tashri'an aw qanunan. Seseorang menetapkan tashri'an syariat atau qanunan atau undang-undang mukhalifan yang menyelisihi lima ja'a fil fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Seseorang ya menetapkan satu syariat, menetapkan satu undang-undang yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu'takidan jawazal hukmi bihadzal qanun. Dan dia yakin bolehnya berhukum dengan undang-undang tersebut. Au mu'takidan anna hadzal qanuna khairun min hukmillahi tabaraka wa ta'ala. Atau meyakini bahwa undang-undang yang kita buat ini lebih baik daripada aturan Allah atau sama dengan aturan Allah. Fahadha syirkun mukhrijun minal millah. Jenis yang ketiga ini pun sama, dia dikategorikan oleh para ahli akidah sebagai syirkun, kesyirikan ya, yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ini kondisi yang ketiga. Kondisi yang keempat, man barang siapa yahkumu bi'adati abaihi wa ajdadihi, yang berhukum dengan hukum yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka, dari kakek-kakek mereka, atau dari kebiasaan di kabilah mereka. Wahia ya'lamu annaha mukhalifah li hukmillah. Dan dia sadar bahwa hukum yang dia laksanakan itu, yang dia ambil dari tradisi kabilah, suku, atau nenek moyang, ya, adalah menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa mu'takidan annaha afdal min hukmillah. Dan dia yakin misalnya hukum yang dia gunakan itu lebih baik daripada hukum Allah. Au mislihi, atau dianggap setingkat dengan hukum Allah. Au annahu yajuzul hukmu biha, atau dia yakin boleh-boleh saja berhukum dengan selain hukum Allah. Fahadha syirkun akbarun mukhrijun minal millah. Jenis yang ketiga ini atau jenis yang keempat ini pun sama. Dia adalah syirkun akbar, syirik besar yang menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Jenis yang kelima, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, an yuti'a man yahkum bighairi syar'illahi an ridha. Seseorang mentaati orang-orang yang menjalankan hukum atau yang tidak menjalankan hukum Allah dan dia ridho dengan hukum tersebut. Muqaddiman liqaulihim ala syar'illah, dan mereka misalnya lebih memilih ya ucapan-ucapan manusia dibandingkan dengan syariat Allah. Sakhitan li hukmillah, dan dia tidak suka hukum Allah. atau mu'takidan jawazal hukmi bighairihi, atau dia meyakini bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah, atau mu'takidan anna hadzal hukma aw alqanun afdalu min hukmillah aw mithlihi, afdalu min hukmillahi ya aw mithluhu, atau dia meyakini bahwa undang-undang yang dia buat itu lebih baik atau minimal setingkat dengan hukum Allah, maka dengannya dia telah terjatuh ke dalam asyirkul akbar, yaitu syirik yang besar. Lalu dikatakan di sini, wadalilu ala anna hadza kullahu syirkun. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa jenis-jenis yang kita sebutkan itu adalah masuk kategori syirik adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-44, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu adalah fa ulaika humul kafirun. Maka mereka itu adalah orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti ada kajian ya, ada kajian khusus ya terkait dengan penafsiran ayat ini menurut para ulama salaf ya. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Lalu dikatakan wa qauluhu ta'ala, begitupun berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan para ahli ibadah dan orang-orang yang berilmu di antara mereka arbaban min dunillah, rob-rob selain Allah, tuhan-tuhan selain Allah. Wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Begitupun al masih ibn maryam, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada ilah yang satu, rob yang satu, tuhan yang esa, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, dan maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Dan diriwayatkan dari sahabat yang bernama Adi ibni Hatim radhiyallahu ta'ala anhu qal, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra. Satu ketika aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan orang-orang yang berilmu dan ahli ibadah sebagai rob-rob tandingan bagi Allah. Ayatnya berbunyi seperti itu. Maka Adi bin Hatim, beliau berkata, inna lasna na'buduhum. Ya Rasulullah, di dalam ayat ini kami diponis telah menyembah para pendeta dan ahli ibadah. Nahnu lasna na'buduhum. Seingat kami, kami tidak pernah beribadah kepada mereka. Kami tidak pernah sujud ke mereka. Kami tidak pernah meminta kepada mereka dan lain sebagainya. Lalu kenapa di ayat yang mulia ini Allah katakan ittakhazu, mereka telah menjadikan ahbarahum, ya para ahli ilmu mereka, waruhbanahum, pada para ahli ibadah mereka, arbaba min dunillah, tuhan-tuhan lain selain Allah. Kami tidak merasa melakukan itu ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, mendengar pertanyaan sahabatnya tersebut, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Adi, alaysa yuharrimuna ma ahallallah. Bukankah mereka itu para pendeta, para rahib yang kau temui wahai Adi, alaysa yuharrimuna ma ahallallah, bukankah mereka telah mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan? Pernikahan itu adalah halal, Tapi bukankah mereka mengharamkannya? Itu pertanyaan Nabi. Alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimuna? Bukankah mereka mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan dan kalian ikut mengharamkannya? Wa yuhilluna ma harramallahu fatuhilluna? Dan bukankah mereka itu menghalalkan apa-apa yang jelas-jelas haram dalam syariat Allah? Dan bukankah kalian ikut menghalalkannya? Adi bin Hatim berkata, bala. Ya, tentu ya Rasulullah. Kalau kami sih gimana? Pendeta ahli ilmu dan ahli ibadah. Kalau kita hanya ngikutin saja. Bala ya Rasulullah. Maka beliau berkata, fatilka ibadatuhum. Fatilka ibadatuhum. Itulah bentuk peribadatan kalian kepada mereka. Akhirnya kita bisa memahami kenapa kewajiban menjalankan hukum Allah itu dimasukkan ke dalam bab ibadah. Dimasukkan ke dalam kajian ibadah. Karena tadi di awal, kita diwajibkan salat, kita diwajibkan zakat, kita diwajibkan puasa, kita diwajibkan haji kalau mampu, dan kita pun diwajibkan menjalankan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang halal adalah yang Allah tetapkan halal. Yang haram adalah yang Allah tetapkan haram. Ya. Maka Nabi berkata, wahai Adi bin Hatim, engkau adalah seorang mu'allaf masuk Islam. Dan kau tidak melihat terjadi penyimpangan dalam arti kaummu itu dahulu menyembah manusia. Bukan seperti itu. Bentuk penyembahan tidak harus dalam bentuk sujud. Tetapi ketika kita mengikuti manusia di dalam hal mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, atau sebaliknya menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, lalu kita ikut, lalu kita ridho, lalu kita taat. Fatilka ibadatuhum. Itulah bentuk peribadatan mereka. Ya, hadis ini riwayat Imam. Dikatakan di sini, rawahul Bukhariyu fit tarikh al-kabir. Bukan di dalam Sahih Bukhari, tapi dalam kitab At-Tarikh al-Kabir. Warawahu Tirmidzi, wabnu Abi Hatim. Ya. Dan yang lainnya. Ada beberapa riwayat. Riwayat Tirmidzi nomor 3090. Dan beliau menyebutkan pula dalam hadis nomor 2471. Dan masih banyak riwayat-riwayat yang lainnya. Lalu dikatakan di sini, fadzukira fi hadzal haditsi. Telah disebutkan di dalam hadis ini, anna ta'atahum, bahwa ketaatan kita kepada para ulama, ketaatan kita kepada para ahli ibadah, fi mukhalafati syar'i, di dalam menyelisihi syariat, adalah ibadatun lahum, adalah bentuk peribadatan kepada mereka. Tidak bisa, karena halal dan haram itu hak Allah. Ya. Alalahul khalqu wal amru, milik Allah, hak prerogatif Allah adalah al khalqu, menciptakan, wal amru, memerintahkan. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, kata Allah. Dan sungguh telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu, kalimat-kalimat Allah, sidqan wa adla. Kalimat Allah yaitu Al-Quran adalah sidqan wa adla. Apa itu sidqan wa adla? Para ulama berkata, sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam. Yaitu bahwa hukum Allah itu jujur, benar dari sisi berita yang terkandung dalam Al-Quran, dan adil dari sisi semua aturan yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dikatakan di sini, وذكر الله تعالى في آخر الآية Dan di akhir ayat ini Allah menyebutkan annattikhadzal ahbari warruhbani arbaban syirkun, bahwa menjadikan pendeta dan ahli ibadah sebagai Tuhan yang disembah selain Allah adalah kesyirikan. Walianna man kariha syara Allah, dan juga dikarenakan siapa yang membenci syariat Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam kekufuran. Dan diantara bentuk kebencian kepada syariat Allah, dia tidak mau menetapkan yang ditetapkan halal oleh Allah. Atau dia tidak mau menetapkan haram yang ditetapkan haram oleh Allah. Terkait dengan syiriknya orang-orang yang tidak suka dengan syariat Allah adalah surah Muhammad ayat 9, di mana Allah berfirman, "Dzalika biannahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Ya. Hal itu karena mereka membenci, tidak menyukai apa-apa yang diturunkan oleh Allah, maka terhapuslah amal ibadah mereka. Para pemirsa negatif rahimakumullah, di antara bentuk kesyirikan dalam jenis yaitu berhukum dalam masalah hukum adalah man yad'u ila adami tahkimi syar'illah. Orang-orang yang menyeru atau menolak diterapkannya hukum Allah. Ini pun bahaya. Jadi dia menjadi sponsor atau menjadi juru bicara penolakan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa ila tahkimil qawaninil wad'iyyati muhariban lil Islam wa bughdham lahu. Tapi sebaliknya dia menjadi sponsor pendukung dijalankannya undang-undang yang bertentangan dengan hukum Allah. Ya. Alladzina yad'una ila sufuril mar'ati wa ikhtilatuha birrijal al-ajani fil madaris wal wazaif wa ta'amul birriba. Contohnya adalah orang-orang yang menyeru ya agar para wanita berdandan bersolek-molek keluar dari rumahnya, yang menghadapi era-era globalisasi dalam bahasa mereka. Ya, mereka menyerukan agar wanita bercampur bebas dengan laki-laki. Ya. Baik itu di sekolah, di kantor, atau mereka menyerukan agar menggunakan sistem riba misalnya, atau melarang ta'addudu az-zaujat, melarang misalnya apa ta'addud yaitu poligami, wa ghairi dzalika mimma fihi da'watun ila muharabati syar'illah, atau yang lain selainnya yang bentuknya lain, yang intinya di dalamnya ada bentuk ketidaksukaan kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Alladhi yad'u ila dhalika ma'ilmihi bi annahu yad'u ila al-munkar wa ila muharabati syar'illah zahira halihi annahu la yad'u ila dhalika illa lama waqa'a fi qalbihi minal i'jab bil kuffar. Dikatakan di sini orang-orang yang seperti itu, yang mengajak manusia untuk menjauh dari aturan Allah, ya, tidak suka dengan diterapkannya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia tahu bahwa itu adalah kemungkaran. Ya, artinya dia sadar bahwa itu kemungkaran, itu tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang yang di dalam hatinya terdapat apa ijab, rasa kagum, kekaguman kepada orang-orang kufar dan hukum-hukum mereka, ya, atau mereka meyakini bahwasanya hukum milik orang-orang yang tidak beriman itu adalah afdol, lebih baik daripada hukum Allah. Tentunya ini nanti bisa kembali ke kondisi pertama atau kedua, yaitu keyakinan bahwa ada yang lebih baik, lebih sempurna, lebih cocok, lebih maslahat daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV, ini yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Di pertemuan yang akan datang kita akan baca pasal kedua tentang al-kufrul akbar, kufur yang besar. Kalau sebelumnya asyirkul akbar, pembahasan kedua al-kufrul akbar, pembahasan ketiga nanti an-nifaq al-akbar. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Mesin dumpling skin tipe MKS KLS 96 dari Maxindo

Kalau kita mandi apa kita mesti wudu lagi atau yang lain? Baik, kalau kita mandi apakah masih perlu berwudu atau tidak? Itu yang pertama. Kedua, kalau masih di rumah apa kajian pautan ini? Karena anak sambil makan minum kita belajar. Baik. Itu aja Pak Ustaz. Barakallahu binakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita mandi besar, ya, apakah yang terangkat hanya hadas besarnya saja, atau terangkat juga hadas kecilnya? Wallahu a'lam bissawab, ya, yang saya pahami dari penjelasan para ulama, kalau memang kita sudah mandi besar, ya, maka secara otomatis terangkat hadas kecil. Ya. Hadas kecil secara otomatis terangkat. Tentunya kata mereka dengan syarat tidak muncul hadas yang baru. Artinya ketika kita akan mandi, ya, kita sudah hadas tuh, udah buang air kecil, buang air besar, kalaupun kita perlu buang air besar, buang air kecil. Lalu ketika itu kita mandi, kita ratakan air ke seluruh tubuh, kita laksanakan sunnah-sunnahnya, dan tidak muncul hadas yang baru. Di pertengahan kita mandi, hadas yang baru bisa dalam bentuk misalnya kencing atau kentut, atau misalnya buang air besar, artinya tidak muncul hadas yang baru, ya, sejak permulaan kita memulai mandi, sampai selesai kita mandi, tidak muncul hadas yang baru. Wallahu a'lam bishawab, yang saya pahami dari penjelasan para ulama, maka hadas kecil dan hadas besarnya pun terangkat. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama. Yang kedua, apa hukumnya ketika kita sedang mengikuti kajian via televisi atau via YouTube dan lain sebagainya, kita sambil makan dan minum, apakah itu diperbolehkan ataukah tidak? Wallahu a'lam bishawab, ya. Hukum asalnya segala sesuatu mubah, ya. Hukum asalnya segala sesuatu itu adalah mubah alias diperbolehkan. Apalagi dengan kondisi sekarang, ya. Artinya tidak kajian offline tetapi dengan kajian online, ya. Tentunya bisa lebih fleksibel. Tetapi ya tentunya ada plus minusnya. Mungkin dari sisi plusnya tidak ada lagi alasan jarak. Ya, jarak itu tidak lagi berpengaruh. Selama kita punya kuota, kita bisa mengikuti pengajian. Selama ada saluran parabola, kita bisa kajian. Tapi dari sisi minusnya mungkin berkurang ihtimam, berkurang konsentrasi, berkurang fokus yang kita berikan ketika kita menyimak pengajian lewat online seperti ini, artinya lewat televisi misalnya, mungkin fokusnya akan berkurang. Apalagi seorang ibu, dia sambil dia bekerja memasak atau membersihkan rumah dan lain sebagainya, maka fokusnya terkadang tidak sefokus ketika kita hadir di majelis ilmu. Ya, tetapi ala kulli hal, Allah alam bisawab, saya tidak mengetahui adanya larangan, ya. Adanya larangan sambil kita menyimak pengajian di rumah, kita makan, kita minum, saya rasa tidak ada larangan di dalam permasalahan ini, ya. Kecuali kalau sedang mendengarkan Al-Qur'an, ya. Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Qur'an, dengar dan simak. Dan sulit kita mendengar dan menyimak ketika kita sedang makan, ya. Harus fokus mendengar dan menyimak. Allah alam bisa. Ada Ummu Khadijah di tebing tinggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ummu. Iya Ustaz. Begini Ustaz. Saya kan coba untuk belajar, mulai belajar, ya Ustaz, menghafal Al-Quran, belajar bahasa Arab dari situ, gitu kan Ustaz. Juga menghafal-hafal hadis dan doa-doa pendek. Jadi di antara yang saya hafal ini, yang mana yang lebih saya harus prioritas, ya Ustaz, ya? Karena terkadang sambil mengurus rumah, menjaga anak ini, Ustaz. Baik. Mohon penjelasannya, ya Ustaz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Ummu Khadijah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan Ya Allah, jadikan anaknya orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang berilmu insyaallah. Allah alam bisawab, ya, tentunya ketika kita berbicara tentang hukum-hukum agama itu banyak. Hukum agama itu luas, luas luar biasa. Tetapi yang harus kita prioritaskan pertama adalah yang terkait secara langsung dengan ibadah kita sehari-hari. Terkait secara langsung dengan aktivitas ibadah kita sehari-hari. Contohnya salat. Salat itu benar-benar harus kita pelajari. Harus kita dalami. Ya, baik dari sisi syarat-syarat yang harus dipenuhi, rukun-rukun yang harus dikerjakan, baca-bacaan yang kita baca di dalamnya, itu kita berusaha untuk mengilmuinya. Mengilmuinya artinya memahaminya, ya, mengamalkannya dalam bentuk yang diajarkan oleh Nabi, itu yang paling prioritas. Ya. Jadi yang paling prioritas dalam ilmu itu adalah yang terkait dengan ibadah kita sehari-hari, itu harus kita benar-benar perbaiki. Begitupun pengetahuan umum tentang masalah akidah, itu pun harus menjadi prioritas. Pengetahuan umum tentang masalah akidah. Kita harus paham secara umum rukun iman itu ada 6. Ada iman kepada Allah misalnya, malaikat, kitab-kitab, lalu Rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Itu harus menjadi prioritas juga. Walaupun kita tidak bisa membaca rincian yang begitu luas, tapi minimal kita paham. Beriman kepada Allah misalnya artinya mentauhidkan Allah dalam masalah perbuatan-perbuatannya, mentauhidkan Allah di dalam ibadah, tidak boleh kita syirik, menyekutukan Allah, dan mentauhidkan Allah di dalam nama-namanya yang indah, sifat-sifat yang mulia. Begitupun kaitan dengan malaikat, kita harus tahu bahwa mereka adalah makhluk yang terbuat dari cahaya, jumlahnya sangat banyak, tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah, memiliki amal yang berbeda-beda sebagaimana disebutkan dalam Quran dan hadis, ya, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang diceritakan, ada yang tidak diceritakan, itu kita mengetahui secara umum saja. Begitupun kaitannya dengan kepada kitab, kepada Rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Itu menjadi prioritas. Itu menjadi prioritas, ya. Setelah itu, ya, kita belajar tentang akhlak, ya, misalnya sedikit demi sedikit, mohon maaf, kita belajar Al-Quran, maksud saya, kita belajar Al-Quran, ya, kita perbaiki bacaan Al-Quran kita, tahsin Quran. Setelah tahsin Quran, baca, hafalkan surat-surat pendek yang biasa kita gunakan sehari-hari, minimal misalnya juz 30. Ya, kalau sudah bisa juz 30, berpindah ke juz yang lain yang agar bisa lebih panjang, juz 29 misalnya, juz Tabarok. Ya. Lalu kita pun mulai nanti mempelajari hadis-hadis tentang akhlak. Kita baca kitab Riyadhus Shalihin misalnya, kita baca hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Allah alam bissawab. Bagaimana sikap, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana sikap kita sebagai pegawai yang harus mengurus izin yang bertentangan dengan hukum Allah, misalnya pajak, minuman keras, atau cukai rokok, apa kita harus keluar? Artinya, Bapak berprofesi sebagai pegawai di kantor pajak, barangkali maksudnya begitu, ya, yang mana bidangnya adalah mengurus masalah cukai apa? Cukai rokok dan cukai minuman keras. Bagaimana, ya? Wallahu a'lam bissawab, ya. Kalau yang terkait langsung dengan hal-hal seperti itu, artinya memang di bidang itu, di divisi tersebut, ya tentunya tidak diperbolehkan, ya. Artinya kita harus minta dipindahkan ke divisi yang lain. Ya, ke divisi yang lain. Oleh karenanya menjadi seorang ASN, istilahnya apa? Kalau dulu PNS, ya, kalau sekarang ASN, aparatur sipil negara. Ya, ambil bagian-bagian yang mubah. Ya, misalnya menjadi seorang guru. ya, menjadi seorang guru atau di apa bagian penyuluh pertanian ya, atau yang lain banyak yang mubah banyak. Adapun yang terkait erat dengan sesuatu yang haram, yang dilarang oleh agama, walaupun itu dilakukan oleh negara, itu bukan berarti boleh. Ya. Allah kan suruh kita taatillah wa taati rasulullah ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taati pemimpin. Iya, taat dalam ketaatan. Taat kepada manusia selama dalam ketaatan. Tetapi kalau ternyata aktivitas kerja kita terkait erat dengan sesuatu yang memang sudah jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan riba, terkait dengan khamr, atau terkait dengan hal-hal yang lain, tentunya kita tinggalkan ya, atau cari solusi yang lain, pindah ke divisi yang lain, pindah ke bagian yang lain, kita mengajukan ya. Atau kalau sama sekali tidak ada jalan keluar, bertahap kita merencanakan apa, membuat peta untuk kita keluar ya, bikin usaha sendiri dan lain sebagainya. Kalau memang kita tidak mendapatkan solusi untuk pindah ke bagian yang lain yang lebih aman, ya sudah ya, sesungguhnya alam takun ardullahi wasi'atan, bukankah bumi Allah itu luas ya, rizki Allah itu luas. Man taraka syai'an lillah awadallahu lahu khairan min, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik. Allah alam bisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak? Dengan Taslim dari Bandung, Ustaz. Silakan Bapak. Barakallahu fiik, Ustaz. Allah yubarik. Saya ingin bertanya, kebetulan di tempat saya ada masjid yang cukup besar, Ustaz. Baik. Namun saat ini kita selalu diimami oleh santri. Santri. Ya. Kemudian yang saya sempat bertanya ke JKN, apakah di sini ada imam besar? Karena kan selama ini santri-santrinya yang menjadi imam. Baik. Pertanyaannya sebetulnya adakah persyaratan khusus untuk menjadi imam besar? Imam tetap maksudnya Pak ya? Imam tetap, betul. Baik, itu saja Bapak. Ya. Barakallahu. Allah yubarik. Ya, barakallahu. Wa iyyak. Wallahu bisawab ya. Baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hadisnya pernah bersabda, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang paling berhak untuk menjadi imam untuk satu kaum adalah yang paling akra li kitabillah, yang paling paham terhadap Al-Quran. Ya, walaupun nanti para ulama berbeda pendapat, apa pengertian akra? Kalau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengartikan akra'ukum li kitabillah ay afqahukum li kitabillah, yang paling paham. Alasan Imam Syafi'i kenapa akra diartikan yang paling paham adalah apa yang terjadi pada masa Nabi. Kalau kita bicara yang bacaannya bagus di masa Nabi, banyak. Abu Musa al-Ash'ari, lalu Abdullah bin Mas'ud, lalu Ka'ab, Ubay bin Ka'ab. Ini sahabat-sahabat yang terkenal dengan suara yang bagus. Ya. Tetapi justru yang dipilih sebagai pengganti imam dalam sholat berjamaah saat Nabi sakit adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karenanya para ulama berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat. Apa yang dimaksud dengan akra'ukum li kitabillah, yang paling akra'? Sebagian mengatakan yang paling banyak hafalannya, yang paling bagus suaranya. Tapi saya rasa ini perdebatan yang tidak terlalu mendasar, artinya tidak terlalu tajam ya. Artinya bisa kita kompromikan. Cari orang-orang yang memang memiliki kemapanan dalam sisi ilmu syar'i, ilmu hukum, agama. Karena sholat kan kaitan dengan hukum, bukan hanya terkait dengan bacaan ya. Lalu cari juga yang memiliki hafalan yang banyak. bacaan yang bagus. Itu menggabungkan antara pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan aqra artinya adalah afqah, dengan pendapat para ulama mazhab yang lain yang mengatakan aqra hukum ya yang paling bagus hafalannya, paling bagus suaranya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, apabila dalam masalah qiraah mereka sama, maka fa'alamuhum bisunnah. Cari yang paling paham masalah sunnah Nabi, yang memiliki pengetahuan yang luas tentang masalah sunnah, masalah hukum, masalah hukum-hukum syariat, masalah hadis-hadis Nabi. Ya, kalau ternyata mereka dalam masalah sunnah itu sama, maka fa'aqdamuhum hijratan. Siapa di antara mereka yang lebih dahulu hijrah? Kalau sekarang mungkin tidak ada istilah hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak ada. Karena semuanya sudah menjadi Darul Islam, sudah menjadi negeri Islam, tidak ada istilah hijrah. Ya mungkin kita anggap sebagai senioritas dari sisi ilmiah. Mana yang lebih senioritas dari sisi ilmiah? Dari sisi pendidikan agamanya, mana yang lebih senior? Itu bisa dijadikan ukuran. Tapi kalau ternyata mereka satu tingkatan dalam hal senioritas keilmuan, artinya satu angkatan dan lain sebagainya, pilih yang keempat. Ya, faliya ummakum akbarukum, kata Nabi. Hendaknya yang menjadi imam kalian yang lebih senior dari sisi usia. Lebih senior dari sisi usia atau dari sisi umur. Nah, seringkali kalau di kita dibalik. Senioritas umur itu menjadi prioritas. Kalau di kita ya, di beberapa komunitas masyarakat, itu terlihat umur itu menjadi ukuran yang pertama. Padahal ukuran yang pertama adalah yang paling faqih, yang paling bagus bacaan Qur'annya, ya paling apa, paling bagus bacaannya, hafalannya dan lain sebagainya. Dan tentunya hendaknya imam itu disukai oleh makmum. Ya, kita cari imam yang disukai oleh makmum. Karena seburuk-buruk imam itu yang dibenci oleh makmumnya, oleh orang-orang yang sholat di belakangnya. Cari yang masyarakat akan senang kepadanya, artinya akhlaknya kita cari. Akhlak pun menjadi kriteria, akhlak dia, bisa nggak dia bergaul dengan masyarakat, apakah dia memiliki apa namanya kemampuan untuk merangkul orang, untuk menyapa manusia, tidak sombong. Itu pun menjadi bagian penting dalam masalah imam ini. Karena Nabi mengatakan seburuk-buruk imam yang tidak disukai oleh apa? Oleh jamaahnya, oleh makmumnya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batas waktu sholat isya sampai jam berapa? Allah alam bisawab ya. Ada waktu fadilah. Waktu fadilah ini, waktu yang utama adalah di awal waktu. Ada waktu ikhtiar sampai pertengahan malam, itu waktu pilihan. Ya. Dan ada waktu, kata para ulama, waktu daruroh. Yaitu sampai sebelum masuknya waktu sholat subuh, itu waktu terakhir. Dan tidak boleh kita membiasakan diri mengakhirkan sholat ke waktu tersebut. Ya. Tidak boleh. Ya, walaupun ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, tetapi yang dipilih di mazhab Syafi'i bahwasanya waktunya ada waktu ikhtiar sampai pertengahan malam, ada waktu yang sifatnya darurat itu sampai sebelum masuknya waktu sholat subuh. Maka mereka membuat kaidah bahwa habisnya waktu sholat adalah dengan datangnya waktu sholat yang selanjutnya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya seorang suami diusir keluarga istri dikarenakan keluarga istri percaya sama dukun. Keluarga istri menceraikan suami secara paksa. Apa hukumnya? Tidak ada keluarga istri menceraikan suami. Bagaimana menceraikan? Ya, tidak ada. Ya, tidak ada istilah suami dicerai oleh istri. Walaupun istri tidak lagi misalnya sanggup untuk berumah tangga dengan suaminya, dia meminta kepada suaminya untuk diceraikan. Jadi meminta, mengajukan, wahai suamiku ceraikan saya. Ya, itu biasanya dibawa ke pengadilan agama, namanya apa, khulu ya, khulu. Ya nanti di tangan suami, apakah suami ingin menceraikan atau tidak. Ya kalau suami ingin menceraikan, ya sudah saya ceraikan. Itu dalam Islam, mahar yang sudah dikembalikan oleh suami, dikembalikan. Suami pernah memberikan mahar, ya itu dikembalikan kepada suami. Ya. Dan ini mungkin yang menjadi alasan ya, seharusnya suami istri itu walaupun bagaimana ya berusaha untuk mandiri. Walaupun mungkin hanya rumah kontrakan, ya rumah kecil, tapi berusaha untuk mandiri. Tentunya untuk menghindari fitnah. Untuk menghindari fitnah. Atau untuk menghindari intervensi yang berlebihan dari baik keluarga suami atau mungkin keluarga istri. Ya, harus ada kemandirian. Ya, harus ada kemandirian. Tetapi ketika itu tidak terlaksana, ya mungkin salah satu dampak yang akan terjadi seperti ini. Ya, dan kalau menurut saya ya, dibicarakan, dimusyawarahkan dengan sebaik-baiknya. Dan itu tidak sah disebut sebagai perceraian. Apalagi suami belum mengatakan, iya misalnya saya cerai kamu. Maka hukum asalnya, statusnya masih adalah status ikatan suami-istri. Allah alam bisawab. Sepertinya pertanyaannya sudah habis dan waktu pun menunjukkan pukul 7 ya, lewat beberapa menit. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.